نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين والمسلمات سيدان جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله. Tidak ada kalimat yang bisa kita ucapkan di pagi hari ini kecuali ucapan dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebahagiaan kepada kita, kepada kaum muslimin secara umum di penjuru bumi ini. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, yang padanya kaum muslimin wal muslimat Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk makan, untuk minum di siang hari, di saat-saat mereka membutuhkan makanan dan minuman tersebut. Namun dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan penuh iman dan harapan pahala, serta meyakini bahwa sidni itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, maka seorang muslim dan muslimah pun patuh dan tunduk. Meskipun badannya lemas, meskipun dia merasa lapar, meskipun dia merasakan dahaga, haus, namun karena ketundukan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan selalu menunaikan apa yang akan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Kedatangannya sangat dinanti-nantikan. Pahala, berkah, dan kemuliaan di dalamnya selalu akan dikejar dan diupayakan oleh seorang mukmin. Adapun berpisah dengan bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan hati. Merupakan sesuatu yang dapat meneteskan air mata dari seorang mukmin. Karena sesungguhnya dia tidak mengerti dan dia tidak mengetahui apakah di tahun berikutnya masih tersisa umur bagi dia untuk kemudian berjumpa lagi dengan bulan Ramadhan. Wa kaifa la tajri lil mu'min an firaq Ramadhan dumu' wa huwa la yadri hal lahu fi 'umrihi ilayhi ruju'. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bagaimana mungkin bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin pada saat berpisah dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak menangis, dalam keadaan dia tidak mengerti, dalam keadaan dia tidak mengetahui, apakah masih tersisa umur bagi dirinya untuk kemudian kembali berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari-hari yang akan kita hadapi berikut ini merupakan hari-hari yang tidak seperti kita jalani pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, walhamdulillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bantuan dari Allah dan taufiknya, betul-betul kita merasakan manisnya iman. Betul-betul kita merasakan di situ nikmatnya iman. Ibadah-ibadah yang sebelumnya mungkin jarang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memudahkan untuk mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Di bulan Ramadan kita tidak akan mampu dan akan merasakan lelah letih ketika melaksanakan sholat dengan bacaan yang panjang. Namun ternyata di bulan Ramadan hal tersebut sungguh kita tidak merasakannya. Semua itu disebabkan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu disebabkan karena seluruh perkara-perkara yang akan mengganggu ibadah seorang mukmin dalam bulan Ramadan telah diminimalisir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membelenggu dedengkot-dedengkotnya para iblis, sehingga dengannya kaum mukminin sangat mudah melangkahkan kakinya, sangat mudah menggerakkan tangannya, sangat mudah mengucapkan zikir-zikir dan qiraatul Quran. Semua itu sekali lagi disebabkan karena berkah yang ada pada bulan Ramadan. Namun mau tidak mau, rela tidak rela, bulan Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan pasti akan berpisah dengan kita. Sehingga keutamaan-keutamaan yang ada padanya, kemuliaan-kemuliaan yang ada padanya, tidak akan kita dapatkan lagi selain di bulan Ramadan. Kita tidak akan mendapatkan di hari-hari berikutnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari-hari yang akan kita hadapi sungguh berat, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi membelenggu para iblis, sehingga mungkin di hari nanti kita akan berat dalam melaksanakan ibadah, kita akan berat dalam melaksanakan sholat, mungkin kita akan berat merasakan ibadah qiraatul Quran, zikir dan yang lainnya, disebabkan karena penghalang-penghalang, godaan-godaan dari iblis, syaitan dan bala tentaranya, dari kalangan jin dan manusia. Mereka sangat leluasa dalam menggoda iman-iman seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu tatkala berlalunya bulan Ramadan, maka tentunya kita tidak akan membiarkan iman kita lalu kemudian jatuh, merosot dan berkurang. Kita tidak akan membiarkan ketakwaan kita lalu kemudian dikurang-kurangi dan dihancurkan oleh iblis alaihi la'natullah. Namun kita wajib kemudian selalu menjaga dan terus menjaga iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian sebagai seorang yang muslim. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan istiqamah di atas Islam, menunjukkan bahwasannya bagaimanapun keadaan kita, dimanapun keberadaan kita, dan diharap di hari apapun dan di bulan apapun waktu kita, maka di situ kita dituntut untuk selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, untuk selalu istiqamah di atas iman dan takwa kepada Allah, agar kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicabut roh-roh kita, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun, kita meninggal dunia di atas Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan jelek yang kalian lakukan dengan mengerjakan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan kejelekan kalian. Dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan di antara kiat-kiat yang dapat menjaga iman, kiat-kiat yang dapat menguatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang terpenting adalah untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah terus menguatkan iman kita. Agar kemudian kiranya Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan ketakwaan kita. Agar kemudian di setiap hari dan di setiap saat, iman tersebut betul-betul akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kita pun selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh kita, sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita, mencontohkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan tsabat, kokoh di atas agamanya, agar kemudian iman dan takwanya terus meningkat dan bertahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rabb, yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada henti-hentinya untuk selalu memohon kepada Allah agar kiranya Allah memberikan tsabat, memberikan istiqamah, memberikan kekokohan hati untuk selalu di atas iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian siapa kita? Lalu kemudian siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang hati-hati kita itu di antara dua jari dari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati kita dimanapun, kapanpun, dengan sekehendak Allah. Allah maha mampu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apakah kemudian kita lupa kepada Allah? Lantas apakah kita tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan iman kita itu selalu lemah, ketakwaan kita itu selalu condongnya menurun? Kalau bukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan tahu bagaimana kondisi iman dan takwa kita dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Udu'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian wahai hamba-hambaku kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong, enggan tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan bosan. Jangan berhenti untuk selalu menengadahkan tangan kita ke langit memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubi qal qulubana ila ta'atik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Permohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah di atas agama. Kiat yang kedua yang cukup penting, agar kemudian iman dan takwa kita ini selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara selalu semangat, serius, sangat memperhatikan perkara majlis ilmu. Belajar agama, menghadiri majlis ta'lim, itu merupakan kiat yang sangat berpengaruh dalam menjaga iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana yang telah diriwayatkan dari sahabat Hamzalah Ibnu Rabi' Al-Katib radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Hamzalah radhiyallahu ta'ala anhu berada di sisi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu kemudian Hamzalah mengatakan, "Laqad nafaqal Hamzalah. Laqad nafaqa Hamzalah." Sungguh Hamzalah telah munafik. Hamzalah mengatakan kepada dirinya sendiri. Dalam makna, sungguh aku ini telah menjadi orang munafik. Sungguh aku telah menjadi orang yang munafik. Sungguh aku ini menjadi orang yang munafik. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, "Ya Hamzalah, ma taqul?" Wahai Hamzalah, apa yang kau ucapkan? Yang kau ucapkan bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Ketika engkau menisbatkan dirimu kepada kemunafikan, kenapa engkau mengatakan yang demikian? Lalu kemudian Hamzalah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sungguh tatkala kami, kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita neraka. Rasulullah mengingatkan kepada kita surga, sehingga dengannya iman-iman kita bertambah dan terus meningkat dan menguat. Namun tatkala kita kembali kepada keluarga kita, kembali berkumpul dengan anak-anak kita, sungguh kita telah melupakan banyak yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, "Demi Allah, sungguh yang engkau alami ini sama seperti yang aku alami. Maka mari kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertanyakan hal tersebut." Berangkatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan Umar bin Khattab serta Hamzalah bin Rabi' Al-Katib. Al-Katib radhiyallahu ta'ala anhum. Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Hamzalah mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad nafaqa Hamzalah." Wahai Rasulullah, sungguh Hamzalah telah munafik. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau mengatakan demikian? Mengapa engkau mengatakan dirimu telah munafik?" Lalu kemudian Hamzalah menjelaskan bahwasanya sungguh Rasulullah, ketika kami bersama Anda, Anda mengingatkan kami kepada kematian. Anda mengingatkan kami kepada neraka dan surga sehingga menjadikan iman kami kuat dan bertambah. Namun tatkala kita kembali kepada keluarga-keluarga kita, berkumpul lagi dengan anak-anak kita, sungguh kami telah melupakan banyak pesan-pesan yang engkau telah sampaikan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'atan wa sa'atan ya Hamzalah." Ada waktunya dan ada waktunya. Syahid yang bisa kita ambil pelajaran di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, sekelas Hamzalah atau yang lebih dari itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan manusia yang terbaik setelah beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala mereka berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman mereka bertambah, iman mereka menguat dengan majlis yang mereka hadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala mereka kembali ke rumah-rumah mereka, iman mereka menurun. Iman mereka berkurang sehingga banyak di antara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka terlupakan darinya. Kalaulah sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengalami hal yang demikian. Padahal kalau kita membaca sejarah mereka, sungguh setiap harinya dan setiap saatnya mereka selalu bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mengapa kita kemudian lalu kemudian lalai, enggan dan tidak mau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di wilayah-wilayah kita? Dalam keadaan siapa kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang menjamin iman kita? Siapa yang mengetahui kekuatan iman kita? Yang kita fahami dan kita mengerti bahwasanya iman kita adalah iman yang lemah. Lalu kemudian lantas mengapa kemudian kita tidak mau untuk menghadiri majelis ilmu? Apakah Anda kemudian menyangka diri Anda kuat imannya? Apakah kemudian kita menyangka kita ini adalah orang yang imannya tidak akan berkurang? Apakah kita menyangka diri kita adalah orang yang kuat untuk menahan iman kita tanpa menghadiri majelis ilmu? La, demi Allah. Tidak, demi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mereka tidak mampu menjaga iman mereka seperti tatkala mereka berkumpul dan bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lalu kita sebagai hamba yang sangat lemah, banyak kekurangannya, kurang sedikit ibadahnya, banyak sekali kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi al-iman dhaif wasyubuhat wasyahwat qattabah, iman kita lemah, syubuhat dan syahwat kita selalu menyambar untuk merusak iman kita, lalu kemudian kita enggan dan acuh cuek dengan majelis-majelis yang ada di wilayah kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga iman kita, untuk menjaga takwa kita, maka perbanyaklah menuntut ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Hadirnya Anda dalam majelis ilmu demi Allah akan menuai keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari, menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi ma 'indah. Dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman yang lainnya dengan beberapa derajat. Orang yang berilmu, yang dia semangat istiqomah dalam bermajelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukminin yang lainnya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sungguh keadaan yang ada di wilayah kita ini, dengan adanya ma'had, dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya rutin di situ majelis-majelis ta'lim, demi Allah keadaan yang seperti ini sungguh sangat dinanti-nantikan, sungguh sangat diharap-harapkan oleh saudara-saudara kita di sebelahan bumi yang lainnya, yang di sana tidak ada pondok pesantren, yang di sana tidak ada lembaga pendidikan yang kemudian mengajarkan anak-anak mereka pelajaran-pelajaran agama Islam dan sunnah. Demi Allah, keadaan seperti ini sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita yang mereka tidak ada lembaga-lembaga pendidikan Islam di dalam. Lalu kemudian kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita terlantarkan majelis-majelis ta'lim yang sebenarnya itu sangat diharap-harapkan oleh saudara kita di sana? Mereka akhirnya menempuh perjalanan berjam-jam sampai mungkin taruhan nyawa untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim. Namun kita cukup melangkahkan kaki kita, cukup sangat dekat, hanya memakan waktu beberapa menit, lalu kemudian kita cuek dan tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Demi Allah, ini semua akan berpengaruh pada iman dan takwa kita. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan setelah bulan Ramadan ini, yang tentunya godaan-godaan syaitan sungguh amat sangat dahsyat besarnya, untuk menjaga imannya, maka perbanyaklah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Sibukkan diri-diri kita dengan belajar agama, sibukkan diri kita dengan membaca-membaca ilmu agama Islam. Niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk memperkuat dan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini di antara kiat-kiat yang dijelaskan oleh para ulama dan masih banyak yang lainnya. Namun sungguh sangat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan berlalu, kita sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berkeluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan takwanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana innana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana dhalamna anfusana dhulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat